Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات جماعة صلاة الصبح yang kami hormati dan kami cintai في الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat luang yang Allah berikan kepada kita. Yang mana ini semua menuntut kita untuk mensyukurinya. Dan apabila kita mensyukurinya, maka nikmat tersebut akan tetap ada, bahkan Allah tambah dengan nikmat berikutnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bimbingannya, dengan tuntunannya kita bisa mengetahui jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang menghantarkan kepada kebahagiaan, jalan-jalan yang akan menghantarkan ke dalam jannah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimudahkan bisa menempuhnya, bisa mengikutinya hingga kita bisa masuk ke dalam jannahnya. Dan dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW juga kita bisa mengetahui jalan-jalan yang akan membinasakan, jalan-jalan yang menyengsarakan, jalan-jalan yang menghantarkan ke dalam neraka. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meninggalkan, bisa menjauhi hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Ayuhal muslimun wal muslimat. Dan tidak lupa pula semoga salawat dan salam tersurahkan kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan baik sampai yaumul kiamah nanti. Jamaah salat subuh di Musala Al-Azhari, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Al-Usul Salasah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang kemudian disyarah oleh beliau sama Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah membaca syarah beliau Syekh bin Baz sampai pada poin yang keempat, yaitu as-sabru 'alal adza. Hanya saja pada poin yang keempat ini syarah beliau cukup panjang sehingga pada pertemuan akhir kemarin kita tidak bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah pada Sabtu pagi ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melanjutkan penjelasan beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya, dan tentu yang paling utama kita berusaha untuk bisa ikhlas dalam thalabul ilmi ini, dalam majelis taklim ini, agar apa yang kita upayakan bisa berbuah, bisa menghasilkan yaitu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan, kita kemarin masuk pada poin yang berikutnya dari bagian yang keempat, yaitu fahaula humur rabihun wa humus suada. Kata beliau, merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, yang jujur, dan orang-orang yang beramal saleh, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati untuk menetapi al-haq, dan orang yang saling nasihat menasihati untuk bersabar. Ulaika humur rabihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa humus su'ada, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Kemudian beliau melanjutkan, waqad aqsamallahu 'ala hadza biqalihi wal 'asr. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya tentang ini, tentang keberuntungan ya, dengan menggunakan waktu. Bersumpah dengan menggunakan waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang benar apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau janjikan, walaupun tidak pakai bersumpah, Allah tetap akan benar ya, tidak ada yang menyelisihi apa yang beliau atau apa yang Allah janjikan, apa yang Allah katakan akan terjadi ya barakallahu fikum. Namun di sini adalah hal untuk menguatkan ya tentang apa yang Allah sampaikan, yaitu berupa kebahagiaan bagi orang yang beriman barakallahu fikum, dan tentang kerugian orang-orang yang sebaliknya, yang tidak beriman, tidak beramal soleh, dan seterusnya dari empat hal yang disampaikan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kemudian berikutnya, wallahu subhanahu wa taala yuqsimu bima syaa'a min khalqihi, dan Allah subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, dari apa yang Allah kehendaki, bersumpah dengan makhluknya. Fala ahada yatahajjar, maka tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang melarang Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah ya. Tidak ada yang melarang Allah untuk bersumpah dengan apapun yang Allah hendak bersumpah. Faqsama bisama'i dzatil buruj, maka Allah bersumpah dengan apa? Sama idzatil buruj, dengan langit yang memiliki gugusan bintang-bintang ya, langit ketika malam hari cerah ya, gugusan bintang bermunculan. Allah bersumpah dengan menggunakan ini, sama idzatil buruj, di surat Al-Buruj. Allah pun juga bersumpah, wa aqsama bis-sama'i wat-thariq, Allah bersumpah dengan langit dan at-tariq. Apa at-tariq? Secara terjemahan disampaikan bahwa yang datang di malam hari. Yang datang di malam hari, ya. Wala alam, mungkin bisa jadi Allah yang turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam dan menjanjikan bagi siapa yang berdoa akan Allah kabulkan, bagi siapa yang meminta Allah akan memberi, bagi siapa yang beristighfar minta ampun Allah akan ampuni, ya. Bisa jadi, ya, bersumpah dengan dirinya sendiri ya, karena Allah memang bersumpah dengan apapun, tidak ada yang melarangnya ya barakallahu fikum. Atau juga dengan para malaikat yang turun ya di malam hari ya barakallahu fikum. Kemudian Allah juga bersumpah wa bidduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha kalau hitungan secara jam mungkin antara jam 7 sampai menjelang zuhur, jam 7 kurangnya ya, atau setengah 7 sampai dengan menjelang zuhur ya barakallahu fikum. Yang mana di kita ya, atau nabi kita mengajari atau mengajarkan kepada kita di waktu tersebut ya adanya salat sunnah, salat duha barakallahu fikum. Kemudian Allah juga bersumpah wabissamsi waduhaha, dengan menggunakan asyams, matahari, dan waktu duhanya. Wabillaili idza yaghsha, Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan demi malam apabila telah menutupinya. ya, demi malam apabila menutupinya. Wa bin nazi'at, dan Allah bersumpah dengan yang mencabut, yang mencabut nyawa, yang mencabut roh, ya, dari malaikat pencabut roh. Wa ghairi dzalika, dan Allah bersumpah dengan selain itu. Tidak ada yang melarang. Allah mau bersumpah dengan apapun, itu tidak ada yang melarang. Seperti apa yang disampaikan tadi, fala ahada yatahajjar, tidak ada seorang pun yang melarangnya tahajjar. Dijelaskan di sini, yatahajjaru minal hajri wa huwa al-man'u hajruhu, bimakna manahu minasyai'i. Yatahajjar adalah dari kata al-hajr, al-hajr. Wa huwa al-man'u, dan itu adalah larangan atau melarang. Hajruhu bimakna melarangnya, manahu, melarangnya dari sesuatu. Kama fil qamus al-muhit, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, li'anna al-makhluqat tadullu ala 'azamatihi, dikarenakan makhluk-makhluk tadi, ya, yang Allah gunakan untuk bersumpah, menunjukkan kepada apa? Besarnya, agungnya makhluk tersebut, ya. Agungnya, besarnya makhluk tersebut yang Allah gunakan untuk bersumpah. Sebagaimana pada kata wal 'asr, Allah bersumpah demi masa, demi waktu, ya, barakallahu fikum. Waktu ini memang betul-betul hal yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Dari semenjak kita dilahirkan sampai kita meninggal, ya, adalah waktu yang sangat berharga untuk kita mengumpulkan amalan-amalan yang soleh agar kita bisa kembali lagi ke jannah. Karena memang pada asalnya ayah kita Nabi Adam alaihissalam memang ditempatkan di surga. Hanya saja dengan hikmah Allah, dengan takdir Allah, terjadilah apa yang terjadi sehingga Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini dengan berbagai macam ujian, cobaan. Namun Allah menjanjikan bagi siapa yang mentaati Allah akan kembali ke surga. Akan kembali ke surga. Namun barang siapa yang tidak taat kepada Allah, maka neraka tempatnya. Maka sejak kita dilahirkan, dari situ kita dimulai untuk, ya, tentunya ketika masih kecilnya adalah dengan bimbingan orang tua kita masing-masing, ya. Namun itu adalah waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa kembali lagi ke dalam jannah. Ya, barakallahu fikum. Dengan kita mentaati Allah, ya, mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka masing-masing kita akan bisa kembali ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala annahu subhanahu huwal mustahiqu lil ibadah, dan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang berhak untuk diibadahi. Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya ibadah diberikan kepada selain Allah. Allah yang menciptakan para makhluk-makhluk tadi, ya. Matahari, gugusan bintang, ya. Semua Allah yang menciptakan, ya. Matahari yang kita bisa merasakan setiap harinya, ya, bisa mengambil manfaat dengan sinar matahari, ya, barakallahu fikum. Itu semua ciptaan Allah yang sangat agung, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Wa aqsama biha, maka Allah bersumpah dengannya. Bi bayani 'azmi sya'ni hadhil makhluqat allati tadullu 'ala wahdaniyyatihi, untuk menjelaskan keagungan keadaan tentang makhluk-makhluk ini yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul mustahiq li'ibadati wahdah, dan Allah lah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Jadi, ya, kembali Allah lah, ya, yang berhak bersumpah dengan sesuatu pun yang Allah mau, dan tidak ada yang melarangnya, ya, tidak ada yang melarangnya. Dan sekali lagi, Allah walaupun tidak bersumpah, Allah tetaplah zat yang maha benar apa yang Allah janjikan, apa yang Allah firmankan, ya. Karena apabila Allah menghendaki sesuatu, ya pasti akan terjadi. Ya, apa yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu akan terjadi, Allah mengatakan jadi maka jadilah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Wa amal makhluk, dan adapun makhluk kita manusia, ya barakallahu fikum, yang sudah bersumpah, ya kalau hewan tidak ada yang bersumpah mungkin. Hewan tidak ada yang bersumpah, wala alam ya. Wa amal makhluk falaisa lahu ayyuqsima illa bi rabbihi. Adapun makhluk manusia, maka tidak ada baginya ya untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Fala yuqsima wala yahlifa illa billah. Tidak boleh bersumpah, yahlifa juga sama maknanya bersumpah, illa billah kecuali dengan nama Allah. Ya. Wala yajuzu lahu ay yahlifa bil anbiya wala bil asnam wala bis salihin wala bil amanah wala bil ka'bah wala bi ghairiha. Ya. Manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, seperti dengan bersumpah dengan para nabi, ya tidak boleh. Wala bil asnam, tidak pula boleh dilarang untuk bersumpah dengan al asnam, patung, apalagi patung ya. Nabi saja manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluk-makhluknya tidak boleh digunakan untuk bersumpah. Lah ini patung buatan manusia yang kalau kita ya lihat ada lalat nempel saja enggak bisa ngusir. Lah kok digunakan untuk bersumpah? Ya, ini menunjukkan kurangnya akal pada orang tersebut. Al-asnam, patung-patung, ya. Apa yang mau digunakan untuk bersumpah? Orang dirinya sendiri juga tidak bisa menolong patung itu sendiri, ya. Dan memang pernah terjadi kisah para sahabat tiga bersaudara yang ketika itu sudah lebih dulu masuk Islam. Bapaknya masih menyembah patung. Sang anak ini menginginkan agar bapaknya masuk Islam. Maka sang anak ini ya bertiga di waktu sorenya sudah biasa nih sang bapak kalau hari-harinya ya menyembah, mengibadahi patung, memberi wangian, memberikan suguhan ya. Maka pada kesempatan yang lain ketika sang bapak tidak ada, patung ini diambil oleh anak-anaknya. Patung ini diambil oleh anak-anaknya, kemudian dibuang ke tempat yang kotor dari pojok atau sudut Madinah. Dibuang ke tempat pembuangan kotoran, ya. Dibuang ke tempat pembuangan kotoran. Nah, ketika sang bapak datang ke tempat ibadah tadi, kaget. Ini Tuhan saya kemana? Mau diibadahi, kok nggak ada, ya? Sang bapak keliling sudut-sudut Madinah mencari Tuhannya, dicari keliling. Ternyata ketemunya di tempat kotoran. Aduh, ini Tuhan saya kok ada di sini, ya? Dibersihkan, dirapihkan, ya? Dibawa pulang ini, dibersihkan lagi, kemudian dipasang lagi di situ. Kamu jangan kemana-mana, di sini saja, ya? Nah, setelah selesai rapi bersih, bapak seperti biasa melakukan aktivitas yang lainnya ya, sebagai mana mestinya seorang bapak atau orang tua ya, mungkin bekerja atau berusaha. Sang anak ditengok lagi itu. Bapak gimana nih patungnya ketemu, ditaruh sini lagi, diambil lagi sama anaknya, dibuang lagi ke tempat kotoran ya. Tempat yang seperti tadi. Nah, sang bapak ketika mau beribadah lagi, kaget lagi. Nah, ini kok gak ada? Kemana lagi ini? Ya, dicari. Masih ketemunya di tempat yang sama, di tempat yang kotor. Ya, waduh, gimana ini? Kok masih aja di sini? Ya, apa suka sama tempat yang kayak gini nih Tuhan? Gitu, ya. Kemudian diambil, dibersihkan, dipasangkan di situ. Kemudian dikasih senjata. Agar bisa membela dirinya sendiri. Ya, kasih kapak. Nih. Dimodalin, kurang lebih seperti itu ya maknanya. Saya lupa sahabat siapa, tapi paling tidak tiga bersaudara ini ya, yang masuk Islam lebih dulu. Ini, nanti kalau ada yang ngapa-ngapain sama kamu, ini senjatanya di sini. Ya, mungkin kita juga ada seperti itu ya, kalau keris atau apa itu dikasih wanginya, dikasih. Kalau malam-malam tertentu, bulan tertentu, bahkan dimandiin. Gimana, you know, keris ini ada, atau bahkan bukan hanya keris, ya cangkul, ya sabit, peralatan pertanian. Itu pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu dimandiin, dimandiin kembang, dimandiin segala macam kembangnya. Kau tahu pernah tinggal di rumah yang seperti itu, ada kerisnya di kamar. Alhamdulillah tak ambil, nggak ada masalah sampai sekarang. Tak ambil, ya bahannya juga bahan seperti itu, ditekuk itu nggak ada masalah. Alhamdulillah aman. Hanya saja orang yang punya keyakinan seperti itu, ketika diambil katanya, ini kemana kok perut saya jadi sakit katanya. Astagfirullah, ini sejauh ini sampai yang kehilangan keris sampai sakit perutnya katanya. Ya, alhamdulillah itu sekarang sudah tidak ada. Kadang seperti itu, ya. Terlepas dari seseorang itu latar belakang pendidikannya ulama. Kadang-kadang sekolah juga tinggi tapi masih dalam keyakinan seperti itu tidak bisa menghilangkan. Karena memang sudah menjadi sebuah keyakinan, ya, para kalau ini keyakinan yang keliru. Kata orang di luar sana, sementing kan yakin gitu sih ya. Ini bahaya, yang penting yakin. Bukan masalah yang penting yakin atau tidaknya, tapi apa yang dia yakin itu sendiri. Ya, barakallahu fikum. Kalau keyakinan salah, ya salah. Harus segera diperbaiki. Barakallahu fikum. Kita melihat tadi, setelah seperti itu diberi modal kapak, ya, sang bapak pergi lagi. Sang anak masih sama, ambil lagi, dibuang lagi ke tempat yang kotor tadi. Sampai pada akhirnya, dicari lagi sama bapak, ketemu di tempat itu, baru sang bapak sadar, oh kamu ini sudah dikasih kapak, masih aja belum bisa nolong diri sendiri, dari mana kamu jadi Tuhan. Dari sebab ini ya, ulah sang anak-anak ini, inilah menjadi sebab datangnya hidayah untuk bapaknya. Ini bapaknya anak-anak durhaka apa enggak nih? Enggak, jadi sebab dapat hidayah yang seperti ini ya. Yang seperti ini tidak teranggap durhaka, karena proses untuk mendapatkan hidayah kadang-kadang ya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ya itu patung seperti itu. Tidak bisa digunakan untuk bersumpah menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Ya, barakallahu fikum. Wala bisolihin, tidak pula bersumpah dengan menggunakan orang-orang yang soleh. Ya, tidak boleh. Apalagi yang belum tentu soleh. Ya, belum tentu soleh walaupun namanya pak soleh. Ya, barakallahu fikum. Belum tentu soleh, barakallahu fikum. Wala bil amanah, tidak pula bersumpah dengan menggunakan amanah. Dia manahin apa misalkan jadi menteri atau jadi apa, digunakan untuk bersumpah, tidak boleh juga ya. Wala bil Ka'bah, tidak pula bersumpah dengan menggunakan Ka'bah. Ka'bah Baitul Haram, ya, tempat yang paling mulia. Ya, barakallahu fikum, itu juga tidak boleh digunakan untuk bersumpah. Wala bi ghairiha, dan tidak pula dengan selain apa yang tadi disebutkan, para anbiya, al-asnam, as-salihin, al-amanah, al-ka'bah, tidak boleh dari selain itu juga tidak boleh. Dan di sini tadi disebutkan manusia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Tapi bukan berarti kemudian bergampang-gampang, bermudah-mudahan untuk apa-apa bersumpah. Ya, dalal-dalal bersumpah, dalal-dalal bersumpah, yakinlah. Itu loh nafik banget nih bangunnya. Enggak seperti itu juga. Ya. Atau untuk meyakinkan temannya, kadang-kadang anak-anak nih, ya, mudah untuk bersumpah. Ya, dihindari. Karena biasanya kalau mudah bersumpah, biasanya ini jadi menunjukkan orang yang kurang terpercaya. Kurang dipercaya, kenapa? Karena apa-apa sumpah, apa-apa sumpah. Sumpah itu hal yang sangat penting, yang sangat agung. Tidaklah bersumpah kecuali untuk perkara yang besar. Ya, Allah tidaklah bersumpah kecuali untuk perkara yang besar. Tentang orang-orang yang rugi, tentang orang-orang yang beruntung, dunia dan akhiratnya. Makanya untuk menekankan ini, Allah bersumpah. Walaupun tidak bersumpah, ya orang yang rugi ya seperti itu. Tidak beriman, tidak beramal soleh, ya pasti akan rugi. Ya. Akan beruntung orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Ya. Kenapa Allah bersumpah? Agar menguatkan tentang apa yang Allah sampaikan ini. Ya. Dan agar kita makhluk-makhluk ini, manusia khususnya ya, bisa mengambil faedah. Ya. tambah yakin bahwasanya kerugian adalah dengan tidak beriman, tidak beramal soleh. Ya. Jadi walaupun dibolehkan bersumpah dengan menggunakan nama Allah, tapi bukan berarti untuk bermudah-mudahan apa-apa sumpah. Hindari ini malah malu ya, apa-apa sumpah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, hadza huwal wajib 'alal muslim. Ya, ini wajib bagi setiap muslim. Apa wajibnya? Untuk tidak bersumpah dengan menggunakan selain Allah. Kalau mau bersumpah, kalau mau bersumpah menggunakan nama Allah. Kepaksaan aku disumpah mungkin ya, dengan menggunakan nama Allah atau untuk menunjukkan sesuatu yang agung ya, yang sesuatu yang besar. Ya, yaitu sesekali mungkin adanya sumpah. Tidak dijadikan kebiasaan lah apa-apa sumpah ya. Barakallahu fikum. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain ya, sesuatu, dengan sesuatu, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu dunallah, selain dengan nama Allah, faqad asyrak. Ya, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Akhrajahu al-Imam Ahmad di sanad sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Min hadis Ibnu Umar. An Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Dalam musnad Imam Ahmad, barakallahu fikum. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, barang siapa yang mau bersumpah, falyahlif billahi aw liyasmut, maka bersumpahlah dengan menggunakan nama Allah atau diam. Atau diam. Itu kalau kepaksaan harus bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Ini secara percaya yang men gitu ya mamanya ya, barakallahu fikum. Yang penting saya di jalan yang benar, saya sudah berusaha mengilmui, menjalankannya ya. Kok masih tidak percaya? Ya gimana lagi? Kalau enggak percaya dipaksa-paksa juga susah ya, barakallahu fikum. Ya, khususnya dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah. Itu semua adalah hidayah dari Allah ya. Ya, kita bersumpah yakinlah ya, demi apa misalkan Allah itu Maha Esa. Walaupun begitu kan memang keyakinannya, keyakinan kesyirikan ya susah juga. Demi Allah lah, beribadah itu kekuburan tidak dibolehkan. Ya, tidak seperti itu. Tapi memang dasarnya dia ya, Allah belum berikan hidayah padanya ya, tetap enggak percaya. Ya, tetap aja datang ke kuburan meminta barokah dan seterusnya ya, barakallahu fikum. Ya. Karena memang Allah belum memberikan hidayah, dan ada sebab-sebab lain yang menyebabkan orang itu tidak dapat hidayah. Barakallahu fikum. Fal wajibu 'ala kulli muslimin wal muslimatin al-hadhara min al-halfi bi ghairillah wa an takuna aymanuhum kulluha billahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi setiap muslim dan muslimat adalah berhati-hati dari bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah. Ya, orang bersumpah dengan nama Allah saja berhati-hati, tidak sembarangan, tidak dijadikan kebiasaan bersumpah, apalagi dengan nama-nama selain Allah. Ya, wal takuna aymanuhum kulluha billah, dan hendaknya sumpah mereka semuanya dengan menggunakan nama Allah saja. Zat yang maha suci lagi maha tinggi. Barakallahu fikum. Sudah rampung tapi pun senyang nih. Sekarang apa? Nasimah dan Ahmad, Nasimah dan Katah nih. Sudah makan apa sambungin yang maling nih? Ini sekitar maling. Yaqulu Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, huwal imamul masyhur. Beliau Imam Asy-Syafi'i adalah imam yang masyhur, yang terkenal. ahadul ulama al-kibar, salah satu dari ulama-ulama yang besar. Wahadul a'immatil arba'ah, dan salah satu dari imam-imam yang empat, mazhab yang empat. Imam Syafi'i alhamdulillah di negeri kita termasuk yang banyak atau mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Ya barakallahu fikum. Wa huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthallibi, ya, al-maulud sanatu 50 wa 100. Beliau, nama beliau ya adalah Muhammad bin Idris. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Ya. Asy-Syafi'i ini singkatannya adalah kakek beliau. Kakek beliau, beliau menyandarkan diri kepada kakeknya yaitu Asy-Syafi'i Al-Muthallibi. Al-Muthallibi ya berarti ada istilahnya apa? Kalau zaman sekarang mungkin apa, Habib ya, yang keturunan Nabi gitu ya. Atau ada silsilah kepada Al-Muthalib. Al-Muthalib ini kakeknya Nabi, jadi ada nyambung ke situ arahnya. Tapi bukan keturunan Nabi ya, keturunan kakeknya Nabi gitu ya. Disambung-sambungkannya gitu, nyambungnya kepada Al-Muthalib. Dia masih ada kekerabatannya. Ya barakallahu fikum. Beliau lahir Al-Mauludu sanatu 50 wa 100. Beliau lahir pada, kalau secara bahasa, 50 wa 100, 100. Ya. Beliau lahir pada tahun yang ke-150 Hijriah. Wa tuwfiya sanatu 40 wa 200 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun yang ke-4 dan 200 Hijriah, yakni tahun 204 Hijriah. Yaqulu rahimahullah, beliau mengatakan, "Law ma'anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kata beliau, seandainya umpamanya Allah tidak menurunkan dalil, tidak menurunkan argumen, tidak menurunkan alasan, dalil, bukti ya kepada makhluk-makhluknya kecuali hadhihi surah, kecuali hanya surat ini, surat apa tadi? Surat Al-Asr ya. Lakafathum, maka sungguh sudah mencukupi mereka. Fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, law fakkarunna fi hadhihi surah lakafathum. Seandainya manusia memikirkan, merenungkan, memahami ya fi hadhihi surah, dari surat ini, maka sungguh sudah mencukupi mereka. Ya. Undur lil mazid min siratihi wa turjumatihi sirah alamin nubala. Lihatlah sebagai tambahan pada perjalanan beliau, yakni perjalanan Imam Asy-Syafi'i dan biografi beliau pada kitab Syiar A'lamin Nubala. Barakallahu fikum. Ai, kata Syekh bin Baz, ai law nadharu fiha wa ta'ammalu lakanat kafiyatan fi ilzamihi fi ilzamihim bil haqqi. Yaitu seandainya manusia itu mau melihat, mau merenungkan pada surat Al-Asr, yang memperhatikan, pasti surat Al-Asr tadi sudah mencukupi, mencukupi dalam hal apa? Fi ilzamihim bil haqqi, dalam mereka berpegang teguh dengan al-haq, ya, dalam keimanannya, ya, dalam amal solehnya, dalam nasihat-nasihati, ya, dalam dakwahnya, ya, sudah mencukupi untuk mereka dalam berpegang teguh dengan al-haq. Wa qiyamihim bima awjaballahu alaihim, dan dalam menegakkan, dan dalam mereka menegakkan apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka, ya, Allah wajibkan atas mereka amal soleh wajib, bersabar wajib, ya, wa tarku ma harramahu alaihim, dan dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan kepada mereka, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Li'anna Allah bayyana anna alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri huwar rabihun wa man siwahum khasirun. Dan li'anna Allah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang nasihat-nasihati dalam al-haq, menasihat-menasihati untuk menetapi al-haq, orang-orang yang menasihat-menasihati untuk bersabar, humur rabihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Waman siwahum khasirun, dan selain mereka, selain siapa? Selain dari orang-orang yang beriman, ya, Artinya orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak nasihat-nasihati dalam al-haq, tidak menasihat-nasihati untuk bersabar, mereka lah orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi. Ini mungkin ya, masih terisi agak banyak. Mungkin kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dipahami apa yang kami sampaikan ini. Dan assalamualaikum. Kami mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan kata, salah ucap. Mohon bisa dimaafkan. Dan kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.